impian. Kita cari angin sambil nonton drag in. Dek, ayo dek, aku sih setuju saja. Sampai detik ini yang paling ku idamkan. Mas, ayo mas, pergi ke Taman Jaya Ancol. Sejuk angin pantai sambil nonton highlight. Dek, ayo dek, aku pun ingin ke sana. Jangan ketinggalan dengan kawan yang lain. Taman impian pemuda dan pemudi, tua dan remaja. Di sana penuh hiburan, membuat hati gembira. Taman hiburan sangatlah menyenangkan bagi sekeluarga. Anak-anak pasti gembira hatinya. Mas, lihat mas, anak-anak sudahlah siap. Tak sabar menunggu, mari kita berangkat. Mas, anak-anak pada haus nih. Mari mampir ke Copacabana situ, minum-minum. Terus kita main bowling ya, mas. Main bowling? Bowling. Ayo. Taman impian pemuda dan pemudi, tua dan remaja. Di sana